Okay, bareng Pera Community. Ini lagu untuk kalian semuanya, yang penting kita goyang dan cinta damai. Dua jari diangkat bareng Wiwi. Hey! Telat nyawer nih mas. Habis ini nyawer lagi ya.